الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا زياد بن الربيع عن أبي عمران قال: نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال: كأنهم استعى يهود خيبر. نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى أنس بن مالك رضي الله أبي عمران قال: نظر أنس، أنس رضي الله تعالى عنه memandang orang di hari Jumat. Kelihatannya di Basra di sini. Falamma qadima al-Basra ra'ahum yukthiruna min lusi tayalisa. Ketika Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu datang ke Basra dan hari Jumat, fara'a tayalisatan, beliau melihat tayalisa, jenis pakaian yang dulunya orang-orang Yahudi Khaybar banyak memakai pakaian ini. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu tidak senang karena coraknya berwarna kuning. Barakallahu fikum. Karena warna kuning payalisa, jenis pakaian, bukan berarti beliau mengharamkannya, bukan, barakallahu fikum. Cuman barakallahu fikum warnanya ini yang beliau tidak senang. Kata Anas, ka'annahu sa'ata yahudu khaybar. Mirip-mirip sama seperti orang-orang Yahudi Khaybar. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdullah ibn Maslama qala haddathana Hatim an Yazid ibn Abi Ubaid an Salamah radiyallahu anhu qala kana Aliun radiyallahu ta'ala anhu takhallafa anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Khaybar وكان رمدا فقال انا اتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فلحقه فلما بتنا الليله التي فتحت قال لاعطين الرايه غدا او لياخذن الرايه غدا رجل يحبه الله ورسوله يفتح عليه فنحن نرجوها فقيل هذا علي فأعطاه ففتح عليه. كان علي تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه awalnya tidak berangkat menuju Khaybar karena sakit yang dia derita, penyakit yang menimpa mata beliau. وكان رمضان رمات. فقال أنا أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. Kenapa saya tertinggal tidak ikut ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia menyesali dirinya. Falahir tadi, kemudian Ali pun mengejar, barakallahu fikum, pasukan. Beliau tertinggal, beliau berusaha untuk tetap bersama. Falamma bisna al-lailatan allati futihat. Maka ketika kami bermalam, berada di malam hari yang besoknya Khaybar ditaklukkan, kalau tiada raya tagadan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya aku akan memberikan bendera perang ini besok hari. Oleh aku tiada raya tagadan, atau akan diambil bendera ini oleh seseorang besok hari. Rajulun yuhibbuhullahu wa rasuluhu, seseorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Riwayat yang lain, wa yuhibbuhullah wa yuhibbullah wa rasulah, dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Yabtahullahu ala yadaihi, Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Dia jadi panglima membawa bendera. Di riwayat yang lain, fawatan nafi yadukuna laylatahum, maka orang-orang pun berbincang siapa gerangan yang akan mengambil bendera ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa bahagianya dia. Karena sudah dijamin apa? Kemenangan. Terus sudah ditazkiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Para sahabat semua berharap untuk dia diberi. Barakallahu fikum. Berharap untuk diberi bendera ini. Karena sudah pasti menangnya. Dan kondisi orang yang diberi memang yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbullah wa rasuluh. Dia mencintai Allah dan Rasulnya dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mangkabah yang luar biasa. Mangkabah yang luar biasa. Baik. Orang mungkin bisa saja mengaku, tapi belum tentu diakui bahwa dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan Umar radhiyallahu taala di riwayat, "Fama kuntu uhibbul imarata illa yawma idin." Aku tidak pernah berharap berangan-angan untuk mendapatkan kedudukan kepemimpinan kecuali hari itu. Barakallahu. Kenapa? Karena ada padanya tazkiyah. Yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullaha wa rasuluh. Dan seluruh sahabat pengen. Baik. Dan betul-betul di pagi hari semua sahabat datang ke Rasulullah SAW dengan harapan bahwa dia yang akan diberi bendera ini. Ternyata ketika sampai semuanya di hadapan Rasulullah, Rasul mengatakan, "Aina Ali?" Di mana Ali? Barakallahu fikum. Menunjukkan barakallahu fikum, boleh jadi ada orang yang semangat untuk meraih sesuatu tidak diberi. Dan boleh jadi ada seorang yang tidak berharap banyak, justru dia yang diberi. Allah memberikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Barakallahu fikum. Aina Ali? Orang-orang pun berkata, "Huwa yastaki 'ainaihi ya Rasulullah." Dia sakit mata, dia keluhkan matanya. Dia keluhkan matanya. Baik. Dia keluhkan matanya ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendatangkan Ali radhiyallahu taala. Dijemput. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dalam kondisi masih sakit mata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dan barakallahu fikum, Ali pun sembuh dari penyakitnya. Ka'allam yakun bihi waja', seakan-akan tidak pernah sakit sama sekali. Seakan-akan tidak pernah sakit sama sekali radhiyallahu taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan bendera perang. Barakallahu fiik. Fanahnu narjuha. Kami pun semua berharap untuk diberi bendera ini. Faqila hadza Aliun ba'atha. Maka dikatakanlah kepada Rasul, "Inna Ali." Maka Rasul pun memberikannya kepada dia. Fafutiha alaihi. Kemudian ternyata diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ini hadis ini ringkasan barakallahu fikum. Ringkasan. Qala rahimahullahu taala baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniup matanya Ali dengan sedikit ludah. Baik. Sehingga pada saat itu langsung sembuh. Tidak tunggu lama-lama. Qala rahimahullahu taala, حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال أخبرني سهل ابن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأتين هذه الراية غدا رجلا يبتغ الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ini merengkapi barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Khaibar yang besoknya ditaklukkan Khaibar. Di malam hari Rasul mengatakan, aku akan menyerahkan bendera ini besok insyaallah rajulan kepada seseorang yang Allah akan berikan kemenangan melalui tangannya. Yang orang ini mencintai Allah dan Rasulnya dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Fal fabatan nasu yudrikuna lailatahum ayyuhum yuftaha. Baik. Atau ya di situ apa ya dukuna? Baik. Di sini yudrikuna yang benar waw. Ini ra. Yudrikuna lailatahum. Baik, berbincang di malam hari itu. Siapa gerangan yang akan diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falamma asbaha an-nasu ghadaw ala Rasulillah, kulluhum yarju ayyutaha. Di pagi hari para sahabat semuanya datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semuanya berharap bahwa dialah yang akan diberi. Faqala ina Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mana Ali bin Abi Thalib?" Faqila huwa ya Rasulullah yushtaki 'alayhi. Jadi ya Rasulullah dia keluhkan matanya, matanya sakit. Fala farsilu ilaihi fa utiya bihi fa basaka Rasulullah bi ainihi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ayo berangkat di antara kalian untuk mendatangkan Ali. Maka Ali pun dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun meniup dengan sedikit ludah ke muka atau ke matanya Ali bin Abi Thalib. Wada'alahu, dan Rasulullah mendoakannya, fabara'a hatta ja'allam yakum bihi wajah, langsung sembuh pada saat itu juga, seakan-akan tidak pernah sakit sama sekali. Fa'atahu ar-rayata faqala Ali ya Rasulullah uqatil matta yakun mislana. Maka Ali bin Abi Thalib diberikan bendera itu. Faqala Ali, maka Ali pun berkata, ya Rasulullah uqatilhum hatta yakunu mislana, apakah aku akan memerangi mereka sampai mereka sama seperti kita? Faqala bud ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umfud ala rislika, umfud, terus engkau berjalan sampai engkau turun di halaman mereka. Summadu'uhum ilal Islam, kemudian ajak mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fihi. Kabarkan kepada mereka apa yang menjadi kewajiban atas mereka yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka humrun na'am. Demi Allah, seorang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui engkau, satu orang saja. Baik. Khairul laka min ayyakuna laka humrun na'am. Lebih baik bagi engkau ketimbang engkau memiliki unta merah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita bisa hadiyan muhtadin. Terbimbing dan membimbing. Terbimbing dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan membimbing orang lain, mengajak untuk berjalan di atas bimbingan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah taala hadatsana Abdul Ghaffar ibn Daud qala hadatsana Yaqub ibn Abdul Rahman ha qala hadatsani Ahmad ibn Isa qala hadatsana Ibn Wahb قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمر مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أرنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن الأخطب ابن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصحباء حلت فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيثا في نطع صغير ثم قال لي آذن من حولك فكانت تلك وليمته على صفية ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحولها وراءه بإباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qadimna Khaybar, kami datang ke Khaybar falamma fatahallahu alaihi al-hisna, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menaklukkan benteng-benteng Khaybar, dzukiralahu jamalu Safiya bintu Huyay bin Akhtab, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kecantikan Safiya bintu Huyay bin Akhtab. Wa qad qutila zawjuha, dan suaminya pun telah meninggal dunia, mati dalam peperangan ini. Wa kanat arusan, sementara dia adalah arus, pengantin baru. Barakallahu fiik. Fastafaha Nabi sallallahu alaihi wasallam li nafsihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Safiya untuk diri beliau alaihi salatu wassalam. Baik. Hatta balagna sadda sahba. Baik. Sampai kami berada di sadda sahba. Baik. Nama tempat, barakallahu fikum. Nama tempat. Sadus sahaba halat, halat di sini etahurat. Baik, barakallahu fikum. Tawanan perang, barakallahu fikum. Kalau dia ditawan, baik, dan barakallahu fikum, secara otomatis kan sudah tidak lagi bersama dengan suaminya. Baik, sudah dijatah masing-masing, maka barakallahu fikum. Baik, tidak boleh digauli oleh pemiliknya, pemilik yang baru, kecuali setelah selesai haidnya, satu kali haid. Barakallahu fikum. Untuk memastikan bahwa tidak ada janin dalam rahimnya, tidak ada janin dalam rahimnya. Fabana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma sana'a haisan fi nit'in saghirin. Kemudian di sini katakan bahwa Nabi itu Safiyah qala ana wa dafa'a ila ummi Umm Sulaim hatta tuhayyi'uha. Wa tusibnaha ta'tadu 'indaha. Barakallahu fikum. Yani setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilikinya, Rasulullah SAW menyerahkan kepada Ummu Sulaim, barakallahu fikum, untuk menjaganya, untuk merawatnya. Baik. Sampai haid. Barakallahu fikum. Sampai haid. Maka setelah haid pertama ini dan dia sudah halal untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membuat haid, haid jenis makanan, barakallahu fikum. Sayyid. Ini pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Tabana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya setelah selesai masa haidnya. Tsumma sana haisan fi nit'in saghirin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk membuat hais, makanan dalam wadah yang kecil. Tsumma qala li adim man haulaka. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Anas, umumkan dan sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu untuk mari semuanya yang ada dekat untuk memakan dari makanan ini. Fakana tilka walimatahu ala Safiyyah. Itulah walimah yang beliau lakukan untuk Safiyyah. Jadi walimah ini sebenarnya sangatlah sederhana, barakallahu fikum. Sangatlah sederhana. Tidak perlu sesungguhnya sampai harus mengeluarkan uang yang sangat banyak, sampai ratusan juta, barakallahu alaikum. Bahkan ada pernikahan yang sampai mengeluarkan uang miliaran rupiah. Barakallahu alaikum. Mengeluarkan uang sampai miliaran rupiah. Masya Allah. Miliaran rupiah. Tabdir kebanyakannya. Bahkan barakallahu ma'afi, maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pernikahan masya Allah mestinya didahului dan dimulai kehidupan baru ini, kehidupan berumah tangga, dengan ketaatan dan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan maksiat. Perempuan silahkan, perempuan dipercantik. Barakallahu fikum. Didandani. Silahkan. Tapi bukan dengan perkara yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala murka. Mukhalafat syar'iyyah terkadang ada. Barakallahu fikum. Dibuatlah alis. Dicukur alisnya, kemudian dibikin alis baru. Barakallahu fikum. Pakai pensil alis. Subhanallah. Baik. Dibuatlah apa ni? Ini bulu mata anti tsunami. Anti tsunami anti apa? Anti badai. Baik. Terlokasi lagi anti badai, anti tsunami, barakallah. Anak cuma dengar orang-orang mengatakan anti badai. Subhanallah. Baik. Rambut dipotong atau disambung. Baik. Bikin tanggul. Ini semuanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larangan. Subhanallah. Baik. Belum lagi zaman sekarang ini, barakallahu fikum, kemampuan orang untuk mendandani perempuan sehingga dandanannya itu bukan wajah perempuan itu sendiri. Baik. Ibarat topeng yang dia pakai. Baik. Wajah itu hanya sekedar wadah, sama seperti ngelukis di atas tembok. Assalamualaikum. Baik. Sehingga orang biasa-biasa saja sangat cantik kelihatan dengan dandanan itu, dengan lukisan itu. Lebih cocok, lebih pas untuk dikatakan lukisan. Karena orang tidak kenal. Begitu sudah dihapus ini lukisan dandanan ini, orang heran. Ini yang kalamari. Ini tiga kalamari. Berkelabik. Masya Allah. Ini semua perkara-perkara yang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan dalam syariat. Berlebih-lebihan. Baik. Berlebih-lebihan. Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kesederhanaannya, yang kita jadikan panutan, yang kita jadikan contoh, yang kita jadikan suri teladan, ternyata hanya slogan untuk sebagian orang. Dalam prakteknya tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya, apa kata orang nanti kalau kita tidak bikin begini? Apa kata orang? Apa kata orang? Baik. Sederhana. Tidak perlu sampai 7 hari 7 malam pesta. La haula wala quwwata illa billah. Kebanyakan orang dalam masalah ini, ketika mereka berlebih-lebihan, hanya sekedar pengen dipuji. Gengsi. Malu kalau sederhana. Malu kalau tidak meriah. Allah al-Musta'an. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan makanan yang sederhana memanggil siapa orang yang ada di dekatnya. Baik. Fakana tilka walimatahu ala Fatimah. Itulah walimah beliau untuk Fatimah. Summa kharajna ila al-Madinah, kemudian kami pun keluar menuju Madinah. Faraitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yuhawwi laha wa ra'ahu bi'aba'atin. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhawwi laha wara'ahu bi'ibaatin atau bi'aba'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat tabir untuk istrinya Fatimah. Baik. Tsumma yajlisu 'inda ba'irihi fayad'u rukbatahu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di samping ontanya. Fayada'u rukbatahu, dan meletakkan lutut beliau. Wa tada'u Safiyyatu rijlaha ala rukbati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hatta tarkab. Dan Safiyyah pun menginjakkan kakinya di lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk naik ke onta. Barakallahu fiik. Ini kesederhanaan. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Fatimah dan menjadi istrinya. Baik. Qala rahimahullah ta'ala. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى عن حميد الطويل سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على صفية بنت حيي بطريق خيبر 3 أيام حتى أعرس بها وكانت في من درب عليها الحجاب. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqama ala Safiyyah binti Huyay di tariq Khaybar 3 ayyam. Nabi sallallahu alaihi wasallam aqama ala Safiyyah bersama dengan Safiyyah tadi dalam perjalanan pulang dari Khaybar selama 3 malam. Barakallahu fikum. Karena sudah menikahinya, dan Safiyyah sebagai perempuan janda, seorang laki-laki hanya bersama dengannya. Assalamualaikum. Kalau ada istrinya yang lain, bersama dengannya selama 3 hari 3 malam. Kemudian setelah itu digilir. Dan kalau ternyata yang dinikahi itu adalah perawan, maka sang suami akan tinggal bersamanya 7 hari 7 malam setelah itu digilir. Assalamualaikum. Kalau ada istrinya yang lain. Baik. hatta a'rasa biha wa kanat fi man duriba 'alayha al-hijab. Iya, aktivitas-aktivitas, iya. Baik. Saya di sini katakan barakallahu fikum. Salah satu ayam, riwayat yang lain salat layalin. Saya tidak ada perbedaan antara keduanya wa baina qawlihim yastalis sayf. Fil ladhi qablaha salat ayam li'annahu yubayyinu annaha salat ayam bilayaliha. 3 hari 3 malam. Bukan berarti tidak ada aktivitasnya, boleh ada aktivitas-aktivitas lain. Barakallahu fikum. Tapi biasanya kalau pengantin baru tidak ada aktivitas lain kecuali tetap di rumah, tidak sibuk. Biasanya libur dari urusan dagang, ya kan, dengan dari urusan bepergian, dari urusan ini. Biasanya libur, barakallahu fikum. Baik. Qala rahimallahu taala haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far ابن أبي كثير قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبني عليه بصفية. فقال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم bersama dengan أقامه tinggal بارك الله فيكم antara خيبر والمدينة 3 ليال 3 hari 3 malam tinggal bersama dengan Safiyah. Pada awal muslimin ila walimatihi, maka aku pun mengajak kaum muslimin menghadiri jamuan walimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana fiha min khubzin wala lahmin. Wa ma kana fiha min khubzin wala lahmin. Tidak ada di jamuan itu roti dan juga tidak ada daging. Baik. Tidak ada. Terus apa? Jadi yang namanya walimah, ya apa adanya kalau memang cuma itu yang ada. Barakallahu fikum. Wa ma kana biha illa an amara bilalan bil anta' fabusita. Baik. Fabusita qawli alaiha tamra wal aqid wassalam. Rasulullah SAW hanya memerintahkan Bilal untuk membentangkan al-amta, semacam supra, semacam apa namanya, hamparan begitu barakallahu fikum, untuk diletakkan di atasnya makanan. Fa'ulqiya 'alaiha tamra, fa'ulqa 'alaiha tamra wal aqit was-samin. Kemudian diletakkan di atas hamparan itu barakallahu fikum korma, akhir, keju, wassalin, yani minyak. Faqala al-muslimun ihda ummahatil mu'minin aw ma malakat yaminuhu. Kaum muslimin pun bertanya, ini adalah ummahatul mu'minin, perempuan yang dinikahi oleh Rasulullah, atau hanya sekedar budak yang beliau miliki? Qalu in hajabaha fahiya ihda ummahatil mu'minin. Sahabat yang lainnya hanya bertanya, tidak bertanya langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka cuma saling bertanya. Maka ada yang memberi jawaban, kalau perempuan ini nantinya dihijabi oleh Rasulullah, berarti beliau adalah istrinya. Wa illam yahjubaha fahiya mimma malakat yaminuhu. Kalau tidak dihijabi, maka Safiyah ini hanya budaknya. Baik. Falamma irtahala wa ta'alaha khalfahu wa madda al-hijab. Maka ketika irtahala Rasulullah SAW berangkat, wa ta'alaha khalfahu. Ya barakallahu fikum. Wa madda al-hijab. Seperti kisahnya tadi barakallahu fikum. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupinya dan mempersilahkan Safiyah naik ke kendaraan dengan menginjakkan kaki di lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan itu para sahabat pun paham mengerti bahwa Safiyyah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala wahaddathana Abu al-Walid qala haddathana Syu'bah wa haddathani Abdullah bin Muhammad qala haddathana Wahb qala haddathana Syu'bah an Humayd bin Hilal an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala kunna muhasiri Khaybar farama insanun bi jirabin fihi shahm fanazawtu li akhudahu faltafattu fa idan Nabi sallallahu alaihi wasallam fastahyaytu. Abdullah bin Mughaffal mengatakan, kunna muhasiri Khaybar. Dulunya waktu itu kami mengepung Khaybar. Farama insanun bijira binti Hishamun. Maka ada seseorang yang melemparkan jirab, yani kantong berisi syahm. Barakallahu fikum. Syahm, lemak. Fanazautu li'akhudahu, maka aku pun bergegas untuk mengambilnya. Faltafattu, maka ketika aku menoleh, faidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastahyaitu, maka aku pun barakallahu fikum malu. Barakallahu fikum. Di sini ada pelajaran yang bisa diambil barakallahu fikum. Bab ma yusibu min at-ta'ani fi ardil harb di kitab al-Hamd. Yani kalau ada seseorang dalam peperangan mendapatkan makanan barakallahu fikum, maka boleh dia memilikinya sendiri. Barakallahu fikum. Memilikinya sendiri tidak termasuk dari ghanimah. Kalau makanan yang siap saji, siap makan, barakallahu fikum, boleh dia makan, boleh dia manfaatkan. Tidak mesti harus dikumpulkan dulu, barakallahu fikum, kemudian dibagi. Qala rahimahullah ta'ala haddathani Ubaid ibn Ismail an Abi Usama an Ubaidillah an Nabi' wa Salim an ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yawma Khaybar an akli thum wa an luhumin humuri ahliyah naha an akli thum huwa an Nabi' wahdahu wa luhumin humuri ahliyah an Salim. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang di hari Khaybar untuk memakan thum, memakan apa? Memakan bawang putih. Bawang putih mentah karena aromanya sangat mengganggu ketika orang sendawa. Ketika kita makan, sahih banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari apa? Dari memakan bawang putih ini, bawang putih mentah, banyak manfaatnya. Cuman tetap tidak boleh berlebihan. Baik. Kalau memang kita butuh dengannya, kita boleh mengkonsumsinya. Cuman pada saat mengkonsumsinya tidak boleh kita baik mendekati masjid. Barakallahu fikum. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk udzur. Orang tidak mendatangi salat jamaah kalau memang dia lagi dalam kondisi pengobatan dengan cara mengkonsumsi dari bawang putih mentah ini. Dari bawang putih mentah. Dari. Kenapa tidak boleh datang ke masjid? Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal malaikata ta'adda mimma yata'adda bihi banu Adam. karena malaikat akan terganggu sebagaimana terganggunya anak-anak cucu Adam ketika orang sendawa. Baik. Aduh, bau kemana-mana ini aroma bawang putih. Memang tidak sedap. Barakallahu fiik. Bahkan terkadang orang tidak sendawa, berbicara saja keluar aroma, barakallahu fiik, aroma bawang putih ini. Barakallahu fiik. Banyak memang bisa diperoleh dari kalau kurang enak, tidak enak badan, baik, banyak manfaatnya. Baik, lemes-lemes. Baik, silakan makan bawang putih. Baik, cuma itu aromanya kurang sedap. Kita ini jarang barakallahu fikum mengonsumsinya. Barakallahu fikum. Tempat-tempat tertentu orang memakannya memang dimakan begitu. Seperti kalau untuk makan salak begitu, dikunyah. Dan aroma bawang sudah terbiasa dengan mereka. Aroma bawang putih mentah terbiasa. Bahkan mereka mencampur susu mereka dengan bawang putih mentah ini. Susu yang baru diperas. Terlalu itu. Dicampur dengan bawang putih mentah. Dan mereka menganggap ini sangat lezat, sangat enak. Ya kalau kita mungkin sebagian akan muntah karena aroma barakallahu fikum yang tidak biasa kita cium. Baik. Dan rasa yang jarang kita rasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari yang lain, man akala quman aw basalan aw al-qurrat fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, mentah semuanya, kucai. Baik. Kucai ini daun bawang, bukan daun bawang yang biasa ini, yang kita pakai untuk masak. Kucai. Belum dipaham kucai. Tahu kucai. Baik. Kucai yang biasa dipakai oleh orang kampung ini untuk apa namanya, keluaran anak kembung, ya. Baik. Untuk apa namanya, untuk mengeluarkan gas yang ada di perut, di boreh di perutnya. Baik, untuk mengeluarkan gas. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah, siapa yang makan tiga jenis makanan ini dalam kondisi mentah, maka jangan dia dekat dengan masjid kami, tempat sholat kami. Baik. Wal'umil humuril ahliyah. Dan Rasulullah SAW melarang memakan daging, apa, daging keledai kampung. Naha an akli tum wa huwa an-nafi' wahdahu. Larangan memakan bawang putih mentah dari Nabi, dari Anas, dan pelarangan memakan daging keledai itu dari Salim. Dari Anas radhiyallahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, jadi Ubaidullah ini yang menggabungkan dua riwayat ini, barakallahu fiik. Qala rahimahullahu taala, menggabungkan dua riwayat, riwayat dari Nafi' dan dari Salim dari Ibnu Umar. Qala rahimahullahu taala, wa haddatsani Yahya ibn Qaz'ah, wa haddatsana Malik an Ibn Shihab an Abdullah wal Hasan ibn Muhammad ibn Ali an abihima an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'ati an-nisa' yawma Khaybar wa an akli lahum al-humr al-insiyyah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari nikah mut'ah di perang Khaybar. Dulunya memang pernah dihalalkan untuk melakukan nikah mut'ah, tapi setelah itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis ini, نهى عن متعة النساء يوم خيبر وأن أكل لهم الهمر الأهل إنسية dan dilarang memakan dari daging keledai kampung. Masya Allah. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.